alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma ba'd. Lihat di halaman 72, mukhattatun yuwaddih nawasibal mudari'ah, mudari'i ma'at tamsil. Lihat di situ bagan yang menjelaskan amil-amil nasab fi'il mudhari yang dengan beserta contohnya. Ya. Lihat di situ bagannya nawasibul mudhari lan kai idan. Nah, ini pendapatnya siapa ini? Yang empat inilah yang menasabkan bil mudhari. Basirun apa kufiyun? Hah? Basriun. Kalau Ibnu Jurum berpendapat semuanya. 10-10-nya itulah yang menasabkan fi'il mudhari. Lan, wa, kai, idan, dan an. Taib. Nah, zahiron. Misalkan. Nanti yang mutmaron. Ini yang dia zahiron. Zahiron, lan, kai, idan, an. Ya. Yu'jibuni antaqra'ah. Ya, kalau an yang zahiron, yu'jibuni antaqra'ah. Nanti an itu ada yang mutmarah. Mutmarah jawaz dan wujub. Ya, lihat. Yu'jibuni antaqra'a. Lihat. Zahir. An-nya itu muncul. Nah. Yu'jibuni antaqra'a. Kalau di Arab gimana? Yu'jibu. Fi'lun mudari'un. Marfu'un. Nitajarudihi anin nasibi. Wal jazimi. Ya. Nun. Nunnya nun apa? Wiqayah. Wiqayah yang dia menjaga fi'il dari kasrah. Sedangkan ya domir muttasil mabni ala sukun fi mahal hah? La fi mahal nasbin maf'ul bih muqaddam. Antaqra'an harfu nasbin wa masdarin taqra'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an ya wa fa'iluhu domir mustatir wujuban taqdiruhu anta. Mana fa'il dari yu'jibuni? Fa'il dari yu'jibuni mana? La ta'wil masdar dari yu'jibuni. Nah, kan an harfu nasbin wa masdarin, maka dia menta'wil masdar dari fi'il taqra'a. Qara'a yaqra'u apa masdarnya? Qira'atan. Berarti yu'jibuni qira'atuka. Fa'il dia qira'atuka. Ya, yu'jibuni qira'atuka karena dia fa'il. Baik. Mutmaratan. Nah, sekarang yang annya mutmarah, dia ada jawazan. Jawazan itu satu aja, ba'dala bi ta'lil. Ya. Contohnya aqra'u iqra litastafida. Iqra fi'il amr. Ya, mabni 'ala sukun. Fa'il dhamir mustatir. Ya, wujuban taqdiruhu anta. Lam. Lam ta'lil. Ya. Tastafida. Ya, tastafida fil mudhari mansub bila ba'da bi an mutmaratan ba'dala mi ta'lil. Nah, ini jawazan. Artinya kita boleh juga memunculkan ikra li an tastafida. Itu boleh. Ya. Ikra li an tastafida. Ya. Itu boleh. Dihadirkan. Ya, karena di Al-Qur'an juga dihadirkan terkadang. Ya, terkadang ya, apa namanya? Lamu ta'lil tadi dihadirkan. Ya, annya. Hai. Kemudian, nah sekarang yang wujuban. Ya, yang wujuban. Artinya annya itu wajib mutmarah, wajib dihadaf. Wajib diitmar, wajib disembunyikan. Yang pertama, ba'dala mil juhud. Ba'dala mil juhud. Ya. Ba'dala mil juhud. Perhatikan di situ. Kalau ba'dala mil juhud berarti kemarin fi'ilnya apa? Mesti didahului oleh makana atau lam yakun. Mesti didahului oleh nafyun. Makuntu ya li ya makuntu. Ya, makunta litafhama maqalati. Ma kunta. Nah, didahului oleh ma nafiyah. Ya, pada kana yakunu. Baik fil madinya ma kana. Atau fil mudorinya lam yakun. Ma kunta litafhama maqalati. engkau tidak memahami ucapanku. Mama nafiah kunta fi'il dan isimnya. Litafhama lam lamil juhud. Ya, kenapa? Karena didahului oleh makana nafiyun. Tafhama fi'il mudhari mansub bi'an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Maqalati maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi al-fathah muqaddarah. Mana min dhuriha? Al-munasabah santa. Nah. Baik. Asani yang kedua ba'da hatta. Iqra hatta tastafida. Iqra fi'il amr, fa'il domir mustatir wujuban takdirhu anta, hatta harfu ghoyatin wa nasbin. Ya, ini maknanya apa? Ghoyah apa-apa? Kan hatta kemarin punya dua makna ya. Ya, makna yang pertama apa kemarin? Ya. Itu goyah kalau ilah. Satu lagi apa? Hah? Kai. Kalau kai itu maknanya berarti apa? Hah? Ya. Nah, di sini maknanya ilah. Ya. Ikra ilah tastahila an tastafida. Gitu kan. Hatta tastafida. Bacalah. Ikra hatta harfu goyatin wa nasbin. Ya. Tastafida fil mudhari mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Ya, ba'da hatta wa alamatun nasbihi al fathah. Fa'ilni domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Baik. Asalis ba'da fa' sababiyah. Fa' sababiyah kemarin syaratnya apa? Mesti didahului oleh nafyun dan tolab. Tolab ada berapa kemarin? Ada 8. Baik. Ba'da fa' sababiyah. Nah, lihat, didahului oleh tolab dia. Yaitu berupa amrun. Zurni fa'ukrimaka. Zurni fil amr. Nunun wikoyah. Ya. Fa'il domir mustatir wujuban takdiru anta. Ya. Domir mutasil mabni ala sukun bimali. Nasbin. Ya. Maf'ulun bih. Nah. Fa' sababiyah. Ya. Karena dia terletak setelah amrun. Tolab berupa amrun. Maka dia menasobkan fil mudhari setelahnya dengan an mutmaratan yang ada setelahnya. Ya. Fa ukrima ukrima fil mudhari mansubun bi an mutmaratan ba'da fa sababiyah. Ya. Hey. Wal kaf domir mutasil mabni ala fat fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Wa ba'da wal waw al ma'iyah ini sama juga. Ya, didahului oleh talab dan nafiyun. Zurni wa ukrimaka. Nah, i'rabuhu kamisli i'rabi misali ba'da fa sababiyah. Tapi ba'da au yang bermana illa atau bermana ila. La'aktulanna al-kafira au yuslima. Ya. La'aktulanna al-kafira au yuslima. Berarti ini au-nya ini maknanya illa atau ila? Illa. Boleh juga makna ila. Ya. Boleh juga makna ilah. Tapi ya kalau makna ilah berarti kemarin apa yang kau di syai'an? Kau syai'an. Nah kalau yang maknanya ilah berarti yang kau di daf'atan wahidah. Langsung sekaligus. Selesainya sekaligus. Ya. La'aktulanna. Lamnya. Lam apa itu? Berarti. Ya. La muzahlaqa. La'aktulanna. Aktula fil mudhari mansubun bi'an. Ya, kan la'aktulanna fil mudhari mabni alal fath. Kenapa? Liti solihi binunit taukid. Taukid apa? Sakila atau khafifah? Sakila. La'aktulanna al-kafira maf'ulun bih au harfu nasbin. Ya, harfu ataf dia kan. Ya. Ini au harfu nasbin di sini. Yas yuslima fil mudhari mansubun bi an mutmaratan ba'da aw alladhi bi makna ila atau illa. Baik, selesai itu. Nah, sekarang al i'rab, i'rabnya menggunakan isim. Ya, ini itu Syekh pensyarah terus mentarbiah kita, mendidik kita dengan contoh-contoh i'rab biar kita terbiasa i'rab di sini. Ya, faddal, dibaca sini, dio i'rabnya. Kencengin dikit dia, sorry. wala yukhifallahu wa'dahu. Falan al-wawu harfu atfin, falan harfin naf'in. Harfu naf'in. Harfu naf'in wa nasbin tasqibalin. Yukhlafu, yukhlifa, fi'lun mudhari'un mansubun. Wa'alamatun nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi. Takut jalalah. Fa'ilun marfu'un wa'alamatun rafihi al-dhammatu al-zahiratu ala akhirihi. Nah. Wa'dahu. Wa'dahu. Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirihi wa huwa mudhafun wal-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kasani ayat akhara. Baik, walan yukhlifallahu wa'dah. Berarti Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah tidak akan ingkar janji. Akhlafa yukhlifu ingkar. Beda sama orang munafik. Alamatul munafik salasun. Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia ingkar. Sedangkan Allah tidak pernah ingkar janji. Ya. Terus kai taqarra ainuha. Itu perhatikan ta yang di huruf taqarra itu huruf ta mudoro'ah. Ya. Yang fa'ilnya nanti dah adalah mu'annas. Ya, mu'annas baik zahir maupun ya, mudmar. Terus lanjut. Kai taqarra aynuha. Kai harfu na'mas dari manas bin pastikbalin. Taqarra fi'lun mudhari'un mansubun bikai. Wa'alam matun nasihi al-fathatu al-zahirahu. Ala akhirihi. Aynuha. Aynuha. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahirah. Fa'il dari taqarra. Qarra ya qarru. Ah, itu. Tapi karena dia fa'il ain itu adalah mu'annas fa'ilnya, maka fi'il mudhari'nya pakai huruf mudhara'ah ta. Ya, huruf mudhara'ah kan ada berapa tuh? Ana itu hamzah, nun, ya, ta. Nah, karena dia mu'annas begitu. Sama kayak antum mengatakan hindun tadhhabu. Ya, Fatimah tusafiru ila Makkah. Tusafiru Fatimah ila Makkah. Begitu. Bisa dipahami sini ya. Terus walharu dhamirun muttasil mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Terus wal masdaru al muawwalu min kai. Wa ma ba'daha fi mahalli jarrin bil lami. Wa ma ba'daha fi mahalli jarrin bil lami. Fi mahali jarrin billami al-muqaddarati al-muqaddarati ay al-iqrar ainuha li-iqrar ainuha li-iqrari ainuha. Perhatikan ya, kai harfu masdarin berarti dia mentakwil masdar. Kai itu harfu masdarin wa nasbin. Ya. Perhatikan kata beliau di sini. Ya. Baik, wal masdar muawwal berarti kan qarra ya qarru masdarnya adalah iqraran. Qarra ya qarru masdarnya adalah iqrar. Nah, ketika ya kai menta'wil fi'il mudhari menjadi masdar, balik. Ya, perhatikan kata beliau di sini. Wal masdaru mu'al mu'awwalu min kai wa ma ba'daha dan yang setelahnya fi mahli jarrin bilamil muqaddarah itu fi mahli jar dengan lam muqaddarah. Ya, artinya ada likai gitu. Ada likai. Ya, berarti kainya nanti dihilangkan langsung ke masdar. Li ikrari. Ya, ikrar majrur bilam muqaddarah. Wa huwa mudhaf aini mudhafun ilaih wa huwa mudhaf ha dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya, paham enggak sini? Sama kayak antum mengatakan darastu al-lughatal arabiyyata kai afhama al-qur'ana. Kai afhama al-qur'ana. Itu aslinya adalah lam muqaddarah. Lamul jar muqaddar. Paham enggak sini? Ya, jadi takdirnya apa? Darastul lughatal arabiyyata li fahmi al-Qur'ani. Difahmil Qur'ani. Ngerti sini? Hey. Ya. Terus lanjut, dia. Ataliku yuridullaha yuridullahu ayu khafifa antum. Yuridu ibn mudarikun marfu'un wa'alamatu rafihi ad-dhammatu al-dhahiratu ala akhirihi. Baik. Abdul Jalalati mudafun ilaih itu. Abdul Jalalati fa'ilun marfu'un alamatu rafihi ad-dhammatu al-dhahiratu ala akhirihi. Naam. An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Bukhufifa fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu al-dhahiratu ala akhirihi. Wal masdaru al-mu'awwalu min an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Baik, fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Khufafa yukhufifu apa? Takhfif. Takhfifan. Terus antum al khafu jami wal kafi dhamir mutasil mabni ala dum maf'ulni fi mahalli jari fi mahalli jarrin fi mahalli jarrin bi harfin bi harfil jarri wal jarru wal majruru itu wawunya waw istinafiyah bukan waw atifah, udah lain lagi kalimatnya. Terus wal jarru wal majruru muta'alliqani bil fa'ili bil fi'li yukhaffifa. Berarti takdirnya apa? Kalau kita takdirkan berarti apa? Yuridullahu yu'aroda yuridu fi'la fi'il mutadi. Belum ada maf'ulun bihnya. Ya. Berarti takdirnya yuridullahu takhfifakum. Ya. Baik, takhfifan. Nah. I'rabnya masih panjang ya. Jadi itu gambaran i'rabnya. Ini gampang. Dua lembaran berikutnya masih i'rab. Ya. Nanti kita tetap bacakan. PR aja ini. Di halaman 76. Tamarinu. Istakhrij al-af'al al-mansubata. Wabayyin nasibaha. Wa'alamata nasbiha. Ya, coba sebutkan fiil-fiil yang mansub dan sebutkan amil nasabnya dan tanda nasabnya. Pada firman Allah Ta'ala, ayah sabul insan. Itu gampang ya. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Udah gampang tuh. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tuh udah berapa tuh? Di setiap ayat ada ya. Di setiap ayat ada fi'il mudhari yang mansub dengan amil nasab. Ya, antum sebutkan itu. Fi'il mansubnya mana? Am nasib, amil nasabnya mana? Dan alamatu nasabnya apa? Nah, latihan yang kedua. Do' ada ta nasbin. Ya, antum letakkan ya, alat apa perangkat-perangkat apa namanya amil-amil nasab. Ya, munasibah yang sesuai fi'il makan. Ya, yang sesuai dengan pada tempat al-khali yang kosong minal jumali dari kalimat-kalimat al-atiyati sebagai berikut. Al-Islam. Contoh amilnya nasabnya apa tuh? Lan apa gimana? Faidan ya. La yu'minu ahadukum. Nah, ila atau lan ya gimana tuh? Nah, yuflih al-kafir. Nah, gimana tuh? Hatta apa gimana? Ihris ala waktika. Terus titik-titik nuktoh. Tastafida. Kasih. Amil nasabnya. Gampang itu. A'rib ma tahtahu khattun. Min qawlihi ta'ala. Coba antum i'rab. Ya, kalimat yang di bawahnya ada garis bawah, di bergaris. Pada firman Allah Ta'ala. Lan tanalu albirra hatta. Yun hatta tunfiku mimma yuhib mimma tuhibbun. Antum i'rab yang digaris saja. Lan apa hatta tunfiku apa? Ah, gampang kan? Baik. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.